قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Hanan Ataki bersama Ustazah Hanin Akhira. Dan langsung saja Ustaz ya, kami ada kesempatan nanti ya, saya sampaikan dulu ya teman-teman, ada 3 sesi kajian pada pagi hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa itu ya mengikuti dengan baik ya, 3 sesi di mana sesi pertama nanti akan disampaikan secara bergantian oleh Ustaz Hanan Ataki, kemudian Ustaz Hanin Akhira ya dengan durasi waktu 1 jam. Kemudian nanti ada sesi yang kedua ya, nanti penyampaian kesimpulannya juga. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab. Jadi mulai kajian berlangsung, selama berlangsung silakan teman-teman yang punya pertanyaan ya, yang ingin ditanyakan bisa mulai ditulis saja ya ketika kajian berlangsung nanti, dan nanti bisa diserahkan ke panitia ya, yang akan berkeliling di sekitar Anda ya. Dan nanti ketika sesi terakhir tanya jawab itu akan kita bahas, akan kita diskusikan dengan Ustadz dan Ustazah ya. Baik, mari kita simak kajian yang akan beliau sampaikan dengan tema membersihkan hati. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki. Kami persilahkan. Fadzal Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya lebih semangat karena gak sendiri. Mudah-mudahan teman-teman juga semangat walaupun masih sendiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bi muhammadin nabiya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencas iman kita. Karena memang iman kita itu lebih sering lobet daripada handphone kita. Dan itu realitasnya kayak gitu. Handphone dalam sehari berapa kali ngecas? Tergantung harga handphone. Dan ngecasnya paling cepat berapa lama dari nol? Tergantung harga. Ada yang pakai fast charging, ada yang low, gak fast ya, jadi slow banget. Orangnya wireless, makanya handphonenya juga wireless. Ada yang ngecasnya paling cepat kalau fast charging itu 1 jam dari nol, 1 jam setengah lah kalau udah lama. Setiap hari minimal dia ngecas sekali, rata-rata 2 kali. Padahal dia cuman make buat chatting, buat upload foto, gak sampai video. Kecuali kalau dia nge-followingnya terlalu banyak. Gak apa-apa sih nge-following terlalu banyak, yang penting followernya sedikit. Bener kan ya? Buat apa followers banyak-banyak tapi semuanya orang lain kan ya? Mending sedikit cuma 1, tapi dia. Sekarang kita jangan bangga dengan jumlah followers yang banyak ya. Cuma 1,1 juta aja pamer gitu kan. Mending kita bangga dengan followers yang jelas statusnya. Ini tadi apa? Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Padahal handphone kita itu tidak dikuras dengan nonton YouTube atau streaming. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita gak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang gak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, ngerasa baper terhadap sesuatu yang belum boleh kita baper. Sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita.

dari tempat yang jauh-jauh, ada yang dari Surabaya nih, teman-teman yang subhanallah istiqomah, mudah-mudahan Allah merahmati. Bisa ngumpul di sini, dan itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati. Sehingga kita makin yakin, kalau 3000 hati aja bisa Allah gerakkan dengan begitu mudah, apalagi cuman menggerakkan satu hati. Ngerti kan? Oh, belum ngerti ya? 3000 aja bisa digerakin untuk datang ke rumah kita, masa satu hati aja gak bisa datang ke rumah kita untuk melamar kan gitu ya? Mustahil. Ini buat cewek-cewek nih, minta sama Allah, ya Allah, engkau telah menggerakkan 3000 hati untuk datang dalam majelis ilmu hari ini. Saya minta cuma satu hati aja, ya Allah. Gerakkanlah dia untuk ngekepoin IG saya. Siapa tahu dia tergerak, tiba-tiba lagi mencet-mencet, ada yang muncul di story atau muncul di apa, kayak home dia gitu. Pas dilihat, siapa nih kok lucu gitu, unyu-unyu. Nah ini teman-teman, bukti kebesaran Allah. Nah, sehingga kita bisa belajar banyak hal dari apa yang kita alamin untuk bisa menambah iman kita kepada Allah SWT. Oke, hari ini kita bahas tentang amradul qulub. Bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit. Tazkiyatun nufus. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus. Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrad. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu gak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu, bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya. Udah dikemo berkali-kali, ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa. Semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Satu aja. Allah gak mengatakan fi qulubihim amrod, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir, marad penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama, yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib, tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad, itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Ya, orang kalau ragu sama Allah banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wa ma yasyurun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman, padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia enggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu sudah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith, belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya dulu tuh ada orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi, namanya Rabi kalau bahasa Yahudi. Dia lagi jalan gitu, lagi touring. Lapar nih. Di tengah jalan ngelihat ada orang lagi bakar babi guling. Jadi lagi bakar babi gitu, barbeque. Terus dia ngecium harumnya aroma babi yang dibakar. Jadi pengen, jadi lapar. Dia datang kepada orang yang lagi barbeque gitu. Dia bilang, "A'tini hadas samak." Beri saya ikan ini. Dan nyebutnya ikan. Orang-orang ngelihat pakaian orang ini, kayaknya ini pakaian orang Yahudi yang khas banget. Akhirnya mereka bilang, "Kamu kan agamanya Yahudi. Orang Yahudi kan enggak boleh makan babi," kata orang-orang yang lagi barbeque. Kata dia, "Siapa yang minta babi? Saya kan minta ikan." Tapi dia nunjuknya ke arah babi guling itu. Cuman dia menggunakan istilah ikan. "Saya kan enggak minta babi, saya minta ikan. A'tini hadas samak." Beri saya sepotong dari ikan ini, tapi nunjuknya ke arah itu. Akhirnya karena mereka malas berdebat, mereka kasih kepada dia makanan tersebut. Dia makan makanan yang haram. Kemudian dia minum bersama mereka dengan minuman yang Allah haramkan. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Karena dalam keadaan setengah sadar, lagi teler, lagi fly, akhirnya dia kehilangan ontanya di tengah jalan. Dia jalan kemana, ontanya kemana. Namanya juga orang lagi teler. Di tengah padang pasir, dia kehilangan ontanya, kehilangan semua bekal-bekalnya. Baru ketika dia bangun dari tidur, dia panik karena tidak menemukan onta di sebelahnya. Dia pun keliling nyari-nyari ontanya, mondar-mandir kayak Siti Hajar antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, cari ontanya. Pas dia gak menemukan onta itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantu saya, bantu saya, bantu saya." Nabi kemudian mengkomentari hadis ini, kata Nabi, "Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik." Makanannya haram, minumannya haram, kendaraan atau yang dia pakai itu semuanya haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini? Artinya apa, teman-teman? Dia punya masalah, dia ragu kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan lapar. Dia lapar, ragu kepada Allah, sehingga dia putus asa, dia makan apa yang tidak boleh dia makan. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli di Jakarta, di Surabaya, salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? "Kalau kami gak boleh kayak gini, terus kami makan apa?" Gitu kan? "Kalau kami gak boleh kerja kayak gini, terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami?" Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin, nih ya, gak mungkin nol, gak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta. Itu gak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Enggak mungkin ada orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Enggak mungkin, enggak ada ceritanya dalam sejarah. Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin enggak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, "Duh, kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu." Banyak orang yang ngomong kayak gini nih. "Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang." Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, "Tahu kayak gini, kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun." Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang ragu kepada Allah kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya. Nih pasti nih. Tidaklah seseorang makin ragu kepada Allah kecuali bertambah banyak keluhan-keluhannya dalam hidup. Semakin dia yakin kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Semakin yakin dia kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Makanya teman-teman, masalah paling besar dalam hidup kita itu, terutama masalah hati, adalah ketika kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti teman-teman, kalau misalnya lagi santai di rumah, cari-cari ayat tentang kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Misalnya yang bikin teman-teman sering galau itu apa? Sebutlah masalah jodoh. Yang sering, bukan teman-teman sih, saya dulu juga kayak gitu. Namanya orang masih sendiri kan galau ya, saya bisa nikah gak ya? Kayaknya gak ada yang mau deh sama saya. Alhamdulillah Allah karuniakan seseorang yang mau sama saya. Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya kepada Allah, coba baca ayat-ayat Allah, gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita. Misalnya masalah jodoh. Allah bisa kita baca di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32. Ini salah satu ayat yang bisa membooster teman-teman jomblo fisabilillah. Ini ayat jomblo banget nih. Surat An-Nur surat 24 ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat 32? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak, kalau mereka fukara. Apa arti fukara? Fakir, gak punya apa-apa. Yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini ayat booster banget. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayat nih. Capture dulu ya. Capture. Udah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjaannya apa, tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya. Pertanyaan pertama siapa namanya, kedua kerja di mana. Siapa namanya, misalnya sebut nama kita, sebutlah Budi gitu. Oh iya, kerja di mana, masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah pak. Kerjanya, pak ini. Apa ini? Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Hah? Ngeri juga udah pakai ayat ya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui pak. Itu juga saya dengarnya dari ustadz gitu ya. Oh benar juga nih ayatnya. Terus gimana anak saya dikasih makan apa? Allah yang kasih makan bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih pemakan rezeki bukan pemberi rezeki. Gak ada satupun kan diantara kita pemberi rezeki. Semua kita ini pemakan rezeki. Pemberi rezekinya Allah. Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia. Kan saya dulu nikahnya nikah ngutang. Maharnya aja ngutang ke sebelah. Tapi bilang ngutangnya jangan pas awal. Nanti aja kalau udah deal baru ngutang. Udah setuju nih, kita nikah ujung-ujungnya. Boleh utang dulu. Ternyata Allah mudahkan setelah itu. Justru setelah saya nikah tuh kan dulu saya kerja gak jelas ya. Memang gak punya kerja sih, bukan gak jelas. Nikah tuh gak punya kerja, gak punya simpanan apapun, gak punya bekal. Pokoknya modalnya modal surat An-Nur ayat 32. Itu modalnya, catat tuh. Kalau perlu jadikan status. Justru setelah menikah, saya ngebuktiin sendiri gimana Allah maha menunaikan janjinya. Allah gak pernah ingkar janji. Kalau kita fukoro, saya emang dulu fukoro. Gimana fukoro? Gak tahu mau makan apa hari ini juga. Namanya mahasiswa di luar negeri. Tapi kemudian setelah selesai nikah, Allah mudahkan. Dengan tiba-tiba saya dapat kesempatan menjadi petugas haji resmi. Bukan outsourcing gitu, resmi. Petugas haji resmi dari Depak selama satu bulan musim haji. Dan itu lumayan penghasilannya. Pulang dari situ dapat tawaran untuk ikut audisi mengisi tilawah Al-Quran di salah satu televisi di Mesir. Yang ikut audisi itu banyak. Orang-orang Arab kan ngajinya bagus-bagus ya. Kelasnya udah kelas Al-Afasi, Al-Ghamidi, Toha Junet. Yang keren-keren lah bacaannya, suaranya, hafalannya udah pasti keren. Saya ikut audisi tuh. Ternyata dari sekian ratus orang yang ikut audisi, yang dipilih cuma 5 orang min ajmalis saut atau as-saut az-zahabi, suara emas. Dan saya alhamdulillah terpilih. Entah gimana caranya, mungkin juri waktu itu juga lagi enggak dengerin saya, tiba-tiba dicontreng aja. Terpilih di antara 5 orang dari berapa ratus orang yang ikut audisi. Terpilih. Lalu dari 5 orang itu diseleksi lagi untuk ngambil 20 episode sekaligus. Yang lain cuma satu-satu episode. 20 episode siapa? Ternyata saya juga dapat dari 5 orang itu dipilih satu-satunya yang ngambil 20 episode di televisi. Alhamdulillah. Akhirnya rekaman, recording di TV, udah selesai gitu, gak kerja selama 6 bulan. Mulailah kita keliling-keliling gak jelas gitu di Mesir mondar-mandir kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Benar kan kata Allah, kalau mereka fukara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca, minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Enggak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance, itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia gak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia gak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan di apa, dirampok atau di apa, dicuri kendaraannya. Ada yang apa, total loss only misalnya, atau all risk, dia gak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia gak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita gak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu gak ada biayanya. Gak perlu pakai nomor antri, gak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita. Kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau maha besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil lail wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Langit, bumi silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah maha kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita? Ada orang yang pernah gak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, saya tahu gitu gak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Nyesel juga saya kemarin ngasih tahu ke dia, ternyata ujung-ujungnya dia malah menyakiti saya, mengkhianati saya, nikung saya dari belakang. Nyesel saya curhat sama dia, akhirnya jadiannya sama dia. Pernah kan gitu? Kita curhat sama teman kita, malah dia yang jadian. Kenapa dia jadian? Karena dia tahu banyak tentang si cewek itu lewat kita. Dan cewek ini gak ngerti, kok kamu pengertian banget, tahu banget tentang apa yang saya suka dan gak suka. Padahal itu hasil dari observasi kita kan ya. Kita udah observasi sekian lama, udah gitu kita curhat, dia tinggal ngambil hasil skripsi kita tentang si cewek ini nih. Dia pelajari, curhatnya berarti dia gak suka ini, warna kesukaan dia ini, akhirnya ngasih kado ulang tahun warna yang dia suka. Jadian sama teman yang kita curhatin, gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Kalau kita bertransaksi dengan makhluk, mungkin sia-sia. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, gak ada yang sia-sia, sehingga tetap tenang. Lagi-lagi baliknya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, ditikung, dianggap bukan siapa-siapa, gak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbi Allah, bagi saya cukup balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan balasan dari manusia. Ini teman-teman untuk sesi pertama tentang amradul qulub fi qulubihim marad. Salah satu penyebab kita sering gak nyaman dalam hati kita itu, dan kalau hati udah gak nyaman, pasti yang lain ikut gak nyaman. Coba, susah banget kan membedakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan hati kita, tuh susah. Tetap aja gak akan setulus kalau kita tersenyum dari hati. Senyum terpaksa tuh beda banget. Kayak kita datang di acara nikahan mantan. Diundang, kan kewajiban seorang muslim adalah memenuhi undangan. Terpaksa datang kan, pakai cadar, pakai masker kalau cowoknya. Datang nih, kamu gak mungkin kan kita pakai masker di tempat pelaminan. Pas kita naik ke atas pelaminan, kita memaksakan diri untuk tersenyum. Walaupun ini teriris-iris luar biasa gitu. Udah teriris-iris kayak dikasih jeruk lah gitu. Wah sakitnya. Nah gitu dia apa gandengan gitu, pas kita mau salaman gemetar. Kenapa nih tiba-tiba panggung ini jadi kayak gempa gitu, ternyata kita gemetar. Ini gara-gara apa? Kita pengen tersenyum, tapi hati kita menjerit. Terlalu nyestra. Kita pengen tersenyum, tapi hati kita terluka, kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah, kalau dia baik, semuanya ikut baik. Kalau dia buruk, semua ikut menjadi buruk, terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah perbaiki yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja untuk sesi pertama. Barakallahu li walakum. Jazakallah Ustaz Hanan Attaqi telah menyampaikan kepada kita semua ya, mengenai membersihkan hati tadi ya. Insya Allah itu adalah segumpal hati yang ketika bersih itu, baik itu, maka baik semuanya. Dan langsung saja ya lanjut, karena nanti sesi pertanyaan ada di akhir ya. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dulu, pertanyaannya ditahan dulu ya. Jadi sekarang lanjut, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Hanan Ahnin Akira. Fadha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Tadi sudah kita dengarkan tausiah kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, Masya Allah. Beliau analogikan hati kita itu seperti HP. HP itu tergantung harganya, cepat ngedrop atau dia bisa bertahan. Kemudian ketika ngecas juga cepat bisa terisi atau slow tadi ya. Dan tentu saja ternyata hati yang kita miliki, yang Allah ciptakan, yang menempati setiap dada kita itu bukan buatan Cina ya. Kalau hati kita buatan Cina kayaknya cepet banget rapuh. Cepet ya paling dipakai 3 bulan, 4 bulan maaf orang Cina. Ya maksudnya beda ya produksi Cina dengan Korea misalnya. Kalau yang HP-HP murah gitu memang bisa dipakai tapi gak bakal lama. Dan ketika kita dilahirkan, Allah berikan kepada kita sekeping hati. Hati itu masih kosong. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita hidayah. Hidayah itu mengunjungi hati kita. Hidayah itu menerangi hati kita. Sehingga kita mengenal apa itu iman. Kita mengenal apa itu hidayah. Ketika hati sudah mencicipi iman, dia sudah merasakan manisnya kehidupan. Ketika hati sudah mencicipi iman, dia lebih teguh, dia lebih kuat, dan dia mengenal cahaya. Sedangkan hati yang belum mencicipi iman sama sekali, apa itu iman? Apa itu teguh? Apa itu cahaya? Gak ngerti sama sekali. Bersyukur kepada Allah, Allah turunkan Al-Quran diantaranya. Salah satu nutrisi hati kita, kalau Ustadz nganalogiin HP, kalau aku lebih suka hati itu butuh real food, yang benar-benar makanan hati. Di antara yang kita makan ya, ada junk food untuk fisik kita, ada junk food, ada real food. Junk food itu memang mengenyangkan sesaat, kenyang banget, tapi nutrisinya gak ada. Sedangkan real food itu seperti buah, sayur ya, itu nutrisinya banyak sekali. Nah, apa sih makanan hati? Karena hati itu adalah kehidupan jiwa atau ruh, sedangkan ruh itu dicipta dari cahayanya Allah. Ruh dicipta dari langit, makanya makanannya juga harus dari langit. Enggak nyambung, kamu ngapain makan bakso? Biar bahagia. Mungkin dia akan bahagia saat makan bakso. Setelah bakso habis, apa masih bertahan bahagia? Hilang bahagia. Kamu ngapain? Misalnya yang perempuan ya, beli baju banyak biar bahagia. Ya kan? Ketika baju sudah numpuk, apakah kamu bahagia? Tidak. Itu namanya junk food. Jadi kelihatannya mengenyangkan, tapi faktanya masih bikin lapar dan lapar lagi. Berikanlah hatimu real food ya. Apa aja sih real food dari hati kita? Di antaranya adalah zikrullah. Ya, zikrullah itu mengingat Allah, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna berikutnya, tiada harapan kecuali kepada Allah. Tiada keinginan kecuali menuju kepada Allah. Jadi fokus kehidupan kita, la ilaha illallah, bukan hanya di lisan. Zikrullah bukan hanya di lisan, tapi harus tembus ke hati. La ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengerti, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi jodoh kecuali Allah. Jadi dia menemukan real food hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika kamu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pahalanya besar sekali. Yang pertama, kalau kamu membaca 100 kali dalam sehari, itu sepadan dengan 10 budak. 10 budak itu nilainya bisa ratusan, 1 budak nilainya bisa ratusan juta. Kita mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan kebaikan ratusan juta memerlukan waktu yang sangat banyak. Tapi hanya menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sepadan dengan 10 budak. Ditambah lagi sama Allah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Sekali duduk la ilaha illallah misalnya 1 kebaikan, kemudian kita bergerak la ilaha illallah 1 kebaikan. Masya Allah, aku berikan kabar gembira kepada teman-teman yang tidak melepaskan zikrullah di hatinya, sehingga malaikat tidak mondar-mandir antara langit dan bumi kecuali menghantarkan lafaz-lafaz la ilaha illallah dari hati kita. Teman-teman harus melatih ya, karena yang kita ucapkan baik lisan maupun hati kita itu seperti dawai, heart song ya, nyanyian hati yang tembusnya ke langit, yang disaksikan oleh para malaikat, sehingga dawai hati kita gaungnya mengelilingi al-arsh, yatufuna haulal arsh. Dawai hati kita itu dawai hati siapa? Begitu merdu mengucapkan la ilaha illallah, itu dawai hati siapa yang mengucapkan subhanallah? Itu dawai hati siapa? Jadi itulah yang disebut oleh Allah bahwa mathalul ladzi, ini hadis Rasul ya, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan yang tidak mengingat Rabbnya itu seperti yang mati bangkai seperti yang hidup dengan yang mati. Jadi menurut Allah, hidup itu bukan sekedar bernafas, berjalan, bergerak, makan, minum, bekerja, itu bukan hidup kalau kata Allah. Hidup itu adalah yang detak jantungnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga dawai hatinya mengelilingi arasnya Allah, itulah kehidupan kata Allah. Sedangkan yang hatinya tidak ada kalimah Allah, tidak zikrullah sama sekali, maka meskipun dia bekerja, meskipun dia bernafas, meskipun dia melakukan banyak sekali aktivitas di hadapan Allah, huwa mayyit, dia seperti bangkai. Kenapa seperti itu? Karena yang mengucapkan la ilaha illallah atau zikrullah yang lain, hati mereka hidup. Jadi kalau kita teliti ya, apa sih bedanya hidup dengan mati? Yang kaitan hadis tadi ya, kenapa yang zikir disebut hidup, kemudian yang tidak zikir disebut mati? Hidup itu bergerak dan bermanfaat, sedangkan mati itu melemah dan semakin hari tidak bermanfaat. Makanya mukmin yang banyak zikrullah, dia memiliki apa ya, pegangan yang kuat. Matsalu kalimatin thayyibah asluha tsabit. Dia memiliki akar yang kuat, dia memiliki pondasi yang kokoh. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Sedangkan posisi dia sangat mulia, tinggi. Jangkauan dia sangat luas. Asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idzni rabbiha. Mukmin ya yang hatinya hidup, dia memiliki pondasi yang kuat, kemudian memiliki jangkauan yang luas, bukan jangkauan keburukan yang luas, tapi buah kebaikannya sangat luas. Ini disebut oleh Allah hidup. Kamu hidup. Kenapa disebut hidup? Kamu kuat dan punya manfaat yang banyak. Sedangkan orang-orang yang punten, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baper, dikit-dikit curhat, dikit-dikit putus asa, maaf kalau kata Allah, itu rapuh. Kenapa rapuh? Mungkin kurang zikrullah. Jadi subhanallah, ketika sekeping hati yang masih kosong tadi dikunjungi oleh hidayah ya, dan dia berhasil mencintai hidayah, dia bertemu dengan Allah, maka yang ada di dalam hatinya aman. Aman itu santai, walls. Jadi enggak ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati yang kuat, hati yang kokoh, mereka tidak mengenal kesedihan, mereka tidak mengenal rapuh, mereka selalu kuat. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak pernah gempor apapun yang menimpa mereka. Perhatikan apa yang anak-anak suriah katakan, padahal mereka berlumuran darah misalnya. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang anak-anak Palestina ucapkan ketika pagi, siang, malam mereka terbiasa dengan bom? Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi mereka tetap merasa aman, santai, meskipun kehidupannya tidak santai. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Kalau itu karena Allah, mereka tetap teguh. Kalau itu karena Allah, mereka semakin kuat. Wama da'ufu wa mastakanu. Mereka enggak pernah semakin down, enggak pernah semakin melemah, dan apalagi mereka merasa putus asa. Makanya kalau ucapan orang Palestina, al-kifahul kifah, jalan terus, maju terus, pantang menyerah, al-kifahu al-kifah. Dari mana datangnya ucapan seperti itu? Iman di hati mereka sudah rosih, sudah sangat kuat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ketika kamu sudah terkoneksi dengan Allah, kamu gak takut sama hujan, gak takut sama petir, gak takut sama ujian, gak takut sama rintangan, gak takut sama apapun. Kamu punya Allah. Dan kamu selalu mengucapkan la ilaha illallah. Hati yang mengucapkan la ilaha illallah selalu punya perayaan setiap harinya. Dia merayakan aku dipelihara Allah, aku dicintai Allah, dan aku pasti dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi perolehan hati yang sudah mencicipi iman tadi apa? Aman. Dia merasa aman, enggak merasa takut sama sekali. Takut enggak dapat jodoh. Jodoh itu Allah yang kasih. Enggak mungkin Allah tidak menyayang kita. Kayak aku dulu waktu di Mesir. Di Mesir S1-nya aku sekitar 4 tahun ya, Ustaz ya. 4 tahun. jadi jangan ya, jangan horor dulu ya. Kalau di Mesir itu kampusnya dipisah, laki-laki dan perempuan terpisah. Kemudian asramanya dipisah. Jadi kita nggak mejeng, nggak apa sih, nggak caper gitu ya. Bahkan Ustadz pun pernah rada kesel sama aku. Kenapa? Karena pas ditanya, kamu kenal gak sama aku waktu dulu? Aku gak kenal. 4 tahun di Mesir, sama-sama di Mesir, satu syu'bah itu satu fakultas, tapi gak kenal sama sekali. Kenapa Ustadz kesel? Karena waktu itu Ustadz di Mesir udah jadi artis. Sudah kemana-mana, udah tampil terus ya. Masa kamu gak tahu artis Mesir gitu? Udah emang gak tahu. Jadi aku yang gak tahu sama sekali, gak kenal sama sekali 4 tahun. Jadi itu sesuatu yang jodoh itu mudah, sulitnya itu di tangan Allah. Jadi jangan khawatir, mau kamu gak kenal, mau gimana caranya, itu nanti Allah yang kasih jalannya. Aku beli kibdah. Kibdah itu makanan siap saji ya, di jalan. Kemudian pas aku mau ngambil nungguin dimasak, ini kok ada orang Thailand senyum. Nah, kupikir orang Thailand, ternyata beberapa bulan setelah itu jadi jodoh. Jadi waktu itu benar-benar nggak kenal sama sekali, temen yang iniin ya, yang ngejomblangin. Jadi rasa aman itu muncul karena kita beriman kepada Allah. Jadi jodoh itu sudah tanggungan Allah, kamu tinggal berdoa. Allahumma sakhir, ya Allah, tundukkan dia. Engkau mampu tundukkan lautan untuk Musa. Engkau mampu tundukkan sihirnya Fir'aun ya di hadapan Musa. Engkau mampu menundukkan ini dan itu. Kalau menundukkan si dia, insya Allah gampang ya. Jadi berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Ketika kamu sudah beriman, kamu dapat aman. Kalau kamu sudah aman, kamu gak tengok kanan, gak tengok kiri. Artinya gak mengambil rejeki itu dengan jalan yang haram. Tidak mengusahakan jodoh itu dengan jalan yang haram. Aku kemarin baru baca lagi hadis ya, yang menjelaskan bahwa dua orang yang saling mencintai tidak akan dipisahkan oleh Allah kecuali karena dosa. Ini yang harus benar-benar kita pegang. Baik kita belum sah atau sudah sah, bahkan antara suami dan istri sudah saling mencintai. Banyak doa dipanjatkan Allah, abadikan tali cinta kami, abadikan tali kasih kami. Tapi ketika kita berdoa, tapi maksiat jalan terus, dosa jalan terus, mungkin yang memisahkan cinta kita bukanlah Allah. Tapi yang memisahkan cinta kita adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, jagalah iman yang ada di hatimu, dan itulah yang akan menjagamu. Ketika kamu sudah punya aman, ya, kamu akan mengenal cahaya. Cahaya itu bisa kita dapatkan dari zikrullah. Zikrullahi ta'ala ibadah. Dia bernilai ibadah. Tadi aku belum selesaikan hadisnya ya. Yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sepadan dengan Kalau dibaca 100 kali sepadan dengan 10 budak, kemudian dituliskan untuknya 100 kebaikan. Masih kurang lagi, Allah tambah. Dituliskan untuknya, bukan dituliskan, dihapuskan untuknya 100 keburukan. Jadi 100 keburukan yang sudah kita koleksi dihapus dengan la ilaha illallah. Masih kurang, ditambah lagi. Hirzan minasyaiton. Bacaan itu akan menjadi pelindung kita dari gangguan syaiton. Sungguh ringan di lisan tapi manfaatnya sangat banyak. Zikrullahi ta'ala ibadah. Mengingat Allah itu nilainya ibadah. Halawah, ada manisnya. Sa'adah, ada kebahagiaan. Jadi hati yang mencicipi zikrullah benar-benar dia merasakan bahwa Allah yang maha agung, Allah yang paling layak untuk diagungkan. Dan ketika saya melihat teman-teman yang begitu banyak ada di sini, laki-laki, perempuan, masya Allah, aku yakin bahwa semua kaki yang melangkah di sini niatnya hanya untuk mengagungkan agama Allah. Yang ada di sini semuanya niatnya untuk membesarkan agama Allah. Niatnya untuk taat kepada Allah. Bahkan ya, yang tidak hadir di sini, misalnya ibu kita yang sedang masak, mereka tidak masak kecuali untuk mengagungkan Allah. Yang bekerja di kantor, mereka tidak bekerja di kantor kecuali untuk mengagungkan Allah. Kita tidak belajar kecuali untuk mengagungkan Allah. Kita tidak bekerja, kita tidak bergerak, kita tidak bernafas, kita tidak melakukan apapun kecuali tujuannya satu, hanya untuk mengagungkan Allah. Itu a'lal maqamat, itu posisi tertinggi seorang hamba. Ketika kita sholat, kita mungkin membutuhkan waktu paling lama ya, kalau sholat wajib misalnya 10 menit. Setelah itu selesai. What the next? Apa setelah itu? Apa yang bisa menjaga hati kita? Apa yang bisa menutrisi hati kita? Yaitu zikrullah. Makanya ini terutama kita masih di ayyamut tasyrik. Kita masih di hari yang sangat diagungkan oleh Allah. Apa sunnah hari ini? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi ketika kamu selesai manasik, saudara kita sudah menyelesaikan lempar jumrohnya, sudah menyelesaikan tawafnya. What the next? Apa yang bisa kami lakukan agar kami lebih dekat kepada Allah? Zikrullah. Ya, fadhkurullah, ingatlah Allah ya, lebih banyak dari kemarin lagi. Kami kemarin yang ada di Indonesia sudah menyembelih binatang. Kami sudah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Apa kata Allah? Fadhkurullah, teruslah mengingat Allah lebih dari itu. Maka sungguh beruntung ya orang-orang yang hatinya tidak lepas dari zikrullah. Zikrullah itu kalau menurut Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah seperti air untuk ikan. Maka ketika ikan dipisah dari air, dia gak akan bisa hidup. Begitu juga ketika hati terpisah dari zikrullah, dia gak mungkin bisa hidup. Habitat asli ikan adalah air. Begitu juga habitat asli hati kita adalah zikrullah. Ketika ikan lompat keluar dari air, dia gak akan lama hidup. Ketika kita lompat keluar dari zikrullah, maka sungguh kita akan mengalami banyak kesulitan. Karena hati itu ada 3 derajat ya. Hayatul qulub, kehidupan hati itu ada 3 derajat. Ada hati yang benar-benar hidup. Ciri hati yang benar-benar hidup itu dia selalu bersemangat, dia selalu bergembira, dia selalu kuat, dia selalu pokoknya fit. Orang fit itu gimana? Sanggup menghadapi apapun. Orang fit, kalau orang nggak fit ya, baru misalnya baru melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja sudah lemah ya. Jadi derajat pertama hati yang fit, hati yang sehat, makanya dia bersemangat. Derajat kedua itu hati yang nggak fit. Nggak fit itu yang mudah ya, yang mudah lelah, mudah hilang ikhlasnya. Ini nggak fit banget. Kalau kita melakukan sesuatu nunggu ucapan terima kasih, berarti hati kita nggak fit. Kenapa? Kalau orangnya nggak bilang terima kasih pasti kita kesel. Kalau kita melakukan sesuatu nunggu ada yang tersenyum, kalau nggak senyum kita nggak fit. Berarti benar-benar hati kita di posisi yang kedua. Yang ketiga itu posisi sudah fi qulubihim, bukan marad ya, taba'allahu ala qulubihim. Taba'allahu ala qulubihim ini sudah Allah tutup rapat-rapat, sudah sangat gelap gulita. Idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Ini tipe yang terakhir ya, yang sudah benar-benar ditutup oleh Allah. Ketika dia keluarkan tangannya seperti ini ya, dia gak bisa ngelihat mana tangannya, karena sudah sangat di dalam, hidup di dalam kegelapan, gelap gulita. Artinya apa? Dia gak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik gak tahu, mana yang buruk juga gak tahu. Oleh karena itu, coba teman-teman teliti, saya di derajat yang mana? Di derajat yang fit, sehat, sempurna, semangat terus, sabar terus, ikhlas terus, tawakal terus, kuat terus, atau yang sekali kuat, sekali lemah, sekali iman, sekali hilang, sekali sabar. Nah ini berarti kita di derajat kedua, belum fit. Atau ma'adallah, kita berlindung kepada Allah dari tipe hati yang ketiga, yang sudah tertutup rapat, berada di dalam kegelapan, sehingga tangannya sendiri dia tidak bisa melihat. Oleh karena itu mungkin ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan, coba teman-teman sering membentangkan tangan atau menengadahkan tangan meminta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi, Allah sucikan hatiku, bersihkan hatiku, zakki qalbi, sucikan. Allahumma inni as'aluka qalban safiyya, hati yang bening. Taqiyya, hati yang bertakwa. Naqiyya, hati yang benar-benar menerima apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah benci. Ini qalban taqiyya. Makanya masya Allah ya, yakin banget yang ada di sini adalah hati-hati yang bening, sehingga mencintai majelis ilmu, sehingga mencintai majelis-majelis yang di dalamnya menyebutkan nama Allah. Haffathumul malaikah, orang-orang yang seperti inilah malaikat senang membentangkan sayapnya. Ghasyiyathumur rahmah, malaikat ya senang mencurahkan rahmat Allah. Kemudian berdoa, Allahumma gfirlahum, ya Allah ampunilah orang-orang yang mencintai zikrullah, ampunilah orang-orang yang mencintai majlismu ya Allah. Ya jadi teman-teman ya, coba sering-sering berdoa, bentangkan tangan, bentangan sejadah, meminta kepada Allah, Allah hidupkan hatiku, jangan sampai hatiku mati sebelum saatnya. Kenapa kita sering mati sebelum saatnya? Karena hati kita mati. Kenapa kita kehilangan kebahagiaan? Karena mungkin kebahagiaan yang selama ini kita cari itu junk food. Sesuatu yang kita pikir itu mengenyangkan, tapi ternyata itu apa ya? Sampah ya. Ternyata itu sampah. Apa sih real foodnya? Bacalah Al-Quran. Subbihisma rabbikal a'la. Banyaklah bertasbih. Subhanallah. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptamu. Dia yang menyempurnakanmu. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia yang sudah mengatur segala kehidupan kamu. Dia yang menyentuhkan hidayah untuk hati kita. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Yang memberi kita rezeki. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Banyaklah membaca Al-Qur'an. Jadi ciri hati hidup ketika disebut nama Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati langsung menjadi tenang. Hati langsung menjadi kuat. Ketika hati sudah menjadi kuat, ya, dia sudah mengetahui kemana dia akan pergi dan dia merasakan cahaya Allah. Berbeda ketika hati yang tidak mengenal iman, ya, dia resah terus. Kemarin ada teman yang curhat, Teh, aku tuh bingung, orangnya susah bahagia. Orang tua aku komplit, kok aku kayaknya kurang bahagia. Kayaknya aku harus nikah deh, katanya. Mungkin dengan menikah aku bahagia. Maaf ya, ini curhatan dia. Nah, terus aku tanya, pas sudah nikah sudah bahagia, kok belum ya? Kata dia belum. Oh, mungkin dengan punya anak aku akan bahagia. Sudah punya anak, sudah bahagia. Belum, masih lapar. Dia masih mencari apa sih bahagia? Aku dia udah mati gaya untuk cari bahagia. Itu udah mati gaya. Enggak bahagia-bahagia kata dia. Mungkin ya, itulah tabiat kita, selalu lapar. Jadi hati kita ini punya porsinya, seperti porsi makan kita. Kita sehari makannya 3 kali. Porsi hati kita seperti apa? Makanya banyak banget. Sudah sholat 5 kali, gak cukup, belum bahagia. Tambahin sholat sunnah, gak cukup, belum bahagia. Tambahin baca Al-Quran, gak cukup, belum bahagia. Itulah porsi hati sangat banyak. Makanya Rasul sendiri ketika sholat gak berhenti. Karena porsi makan hatinya Rasul sangat banyak. Sampai Aisyah heran, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat segitu-gitunya? Bukankah engkau sudah diampuni? Bukankah engkau sudah dirahmati? Kalau sholat, kaki Rasul sampai bengkak. Kok segitu-gitunya Rasul? Apa Rasul kurang bahagia? Rasul memang bahagianya di situ. Makanya dia beliau ketika sholat ditambahin lagi rekaatnya jadi panjang. Itu karena beliau porsi makannya sangat banyak. Porsi makan nutrisi hati. Kok saya baca Quran 1 lembar kurang bahagia? Tambahkan lagi. Kok saya sudah zikrullah belum bahagia? Tambahkan lagi. Ciri hati yang sehat, porsi makannya banyak. Jadi seperti itu. Zikrullahi ta'ala ibadah halawah wa sa'adah. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran tadi ya. Al-Quran itu benar-benar menjadi jadi habitat asal hati, karena habitat asal hati adalah langit, maka makanannya juga dari langit. Ketika kita membuka lembaran Al-Quran, ketika kita membaca setiap baris-baris Al-Quran, ya, jawit qiraat, ya, jawit yakinak kama jawata qiraatak. Perbaiki keyakinanmu terhadap Al-Quran seperti kamu memperbaiki bacaan kamu. Ketika kita misalnya membaca di depan syekh kita, a'udhu billah, kurang benar, a'udhu billah, itu salahin terus sampai 10 kali salah terus. Itu kita memperbaiki cara baca. Bagaimana kita memperbaiki keyakinan kita terhadap a'udhu billah minasyaitonir rajim. Sudahkah kita memperbaiki keyakinan kita terhadap ta'awuz kita? Jangan-jangan kita hanya berta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nguap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nangis. Jadi ta'awuznya enggak, maknanya enggak nyampe ke hati. Kalau aku pernah main-main sama temen, ya, main memanah gitu. Aku coba memanah berkali-kali, meleset. Ini gimana sih? Kok panahan aku meleset terus? Giliran ada teman berdiri, gini caranya, sep, kena. Panahnya sama, ukuran beratnya sama, jarak tembaknya juga sama. Tapi kalau aku berkali-kali gak kena, kenapa teman aku sekali langsung kena? Ini apa? Efek apa nih kira-kira? Efek profesional. Dia sudah jago menembak. Seperti kita ya, ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kok gak kena ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih gangguannya terus ada. Ini efek apa? Kenapa ta'awus aku tidak benar-benar melindungi aku dari gangguan syaitan? Ini efek apa? Ketika Rasul sekali a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setan udah pada kabur. Kalau kita yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim mungkin setan mungkin ketawa ya, karena ta'awus kita kurang khusyuk mungkin kali ya. Karena kan untuk memanah, untuk nembak kan kita butuh fokus. Mungkin ta'awus kita kurang khusyuk, mungkin ta'awus kita kurang yakin, mungkin ta'awus kita kurang mantap. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jawid yakinak, perbaiki keyakinan kamu ya terhadap ayat-ayat yang sedang kamu baca. Jangan hanya fokus di memperbaiki cara membaca. Jadi Al-Quran ini Masya Allah zikrun, zikrun lakum. Zikr ini rif'ah. Kalau aku ingin bercerita, kalau aku diizinkan ya, diizinkan masih, diizinkan, oke, 5 menit lagi. Ada dua orang Yahudi yang ilmuwan, dua-duanya ilmuwan, mereka sedang ngobrol. Kata yang pertama, aku ingin menuliskan sebuah buku tentang catatan kenapa Zionis ini kuat. Kenapa orang-orang Yahudi memimpin di banyak kehidupan. Ekonomi, macam-macam ya, sosial, budaya. Kenapa kita kuat? Kemudian temannya bilang, jangan kamu tulis, nanti kalau kamu tulis bisa bocor bukunya. Kan ini orang Yahudi ya, kalau bukunya bocor dibaca orang Islam, jangan, nanti orang Islam akan tahu kenapa kita kuat, orang Islam akan tahu kenapa kita lebih kaya, orang Islam akan tahu kenapa kita lebih tangguh, orang Islam akan tahu kenapa kita melebihi mereka. Kemudian kata ilmuwan satu lagi, aku akan tetap menulisnya. Maksud loh ya, karena aku melihat umat Islam itu punya kitab yang hampir sama dengan yang aku tulis. Jadi tipsnya itu sama dengan yang umat Islam miliki. Mereka memiliki zikr. Zikr itu sumber kejayaan kita. Zikr itu sumber kemuliaan kita. Zikr itu sumber keagungan kita, yaitu Al-Quran. Mereka punya. Lihat umat Islam punya itu, tapi mereka malas membaca. Kalaupun mereka membaca, punten, hanya hurufnya saja, tidak berusaha tadabur. Kalaupun ada yang mau tadabur, sedikit yang mau mengamalkan. Kalaupun ada yang mau mengamalkan, itu sedikit ya, sekali yang benar-benar mengaplikasikan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku gak khawatir dengan umat Islam, karena buku ini sebenarnya adalah ruhnya, spiritnya dari Al-Quran juga. Jadi Masya Allah, dari dialog antara orang Yahudi itu kita mengerti bahwa yang kita miliki Al-Quran adalah kitab yang agung. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita mengembalikan kejayaan kita. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita mengembalikan kehormatan kita. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita mengembalikan kekuatan. Kita mengembalikan kejayaan yang pernah kita baca di buku sejarah dulu ya. Jangan hanya sejarah yang kita baca, kemudian kita bangga. Kita yang ada di sini, pemuda Kediri, pemudi Kediri, ikhwan Kediri, ahwat Kediri, yakin banget yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Ya, paling gitu aja. Jazakallah yang telah tauji yang telah disampaikan oleh Ustazah Hanin ya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah sesi pertama tauzih yang telah disampaikan mengenai membersihkan hati ya. Insya Allah tadi telah disampaikan oleh Ustaz Hanan mengenai diagnosa penyakit hati ya, yaitu yang paling menjadi muara dari penyakit hati adalah keraguan kita terhadap Allah. Itu adalah pangkal dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan dilengkapi oleh Ustaz Hanin mengenai pengobatannya ya, solusinya, yaitu dengan memperkuat iman. Gimana caranya? Berikan makanan juga kepada hati, real food tadi ya, yaitu dengan berbanyak zikir. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua. Sebelumnya saya sampaikan di sesi yang kedua ini nanti merupakan pokok dari tauzih kita pada pagi hari ini, dan di setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan sekarang bisa dimulai dipersiapkan pertanyaannya ya. Nanti mohon maaf, pertanyaan tidak semua kita bacakan. Nanti akan kita seleksi mungkin mana yang senada itu ya, pertanyaannya akan kita pilih salah satu, seperti itu ya. Baik, silahkan sekarang kita kembalikan lagi ke Ustaz Hanan untuk menyampaikan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi Teh Hanin udah menjelaskan beberapa tips gimana cara kita menjadikan hati kita lebih tangguh. Analoginya tadi kayak badan kita ya. Ada orang kan kalau naik motor sedikit pulang-pulang minum antangin ya. Kenapa baru naik motor sebentar udah cari tolak angin? Karena gampang masuk angin, berarti dia lagi kurang fit. Ada orang baru jalan sebentar udah capek. Ada orang yang lari sampai berkilo-kilo biasa-biasa aja. Kadang kita baru ditolak sekali udah pundung kan. Ada orang yang ditolak berkali-kali, terus saja dia mencoba kan ya. Nah, apa yang menjadikan kita gampang sakit? Karena fisik kita lagi lemah. Apa yang membedakan dengan teman kita yang jalan bareng tapi dia gak sakit? Karena fisiknya lebih sehat, sering olahraga segala macam. Gitu juga dengan hati. Ada masalah yang sama dihadapi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu baper, yang satu tough, bahkan bisa survive. Padahal masalahnya sama, sama-sama habis diputusin. Yang pertama habis diputusin bunuh diri, gak mati pula kan itu. Jadi bunuh diri yang gagal gitu, karena bunuh diri yang sukses gak bisa dirayain. Yang kedua diputusin, dia masih bisa survive, bahkan habis diputusin dihalalin. Besoknya, kemarin diputusin, hari ini dihalalin. Kenapa ada dua respon yang berbeda? Karena hatinya berbeda. Yang satu lemah, fragile, gampang retak, gampang pecah. Yang satu lagi hatinya tough, lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan menentukan bahagia dan susahnya kehidupan kita. Dan kekuatan hati itu tergantung dengan nutrisi yang tadi Teh Hanin sampaikan. Apakah kita ngasih hanya junk food yang kita kira udah ngenyangin tapi gak sehat, atau kita benar-benar ngasih real food yang kadang memang gak sesensasi junk food. Karena orang yang gak senang makan sayur, kadang makan sayur kan gak terlalu nikmat ya. Sedangkan yang makan makanan junk food, yang keripik-keripikan yang gak terlalu sehat, kadang buat dia lebih seru gitu. Ya zikrullah itu kadang emang gak seru bagi kita yang saya lah yang mungkin masih belajar. Tapi emang harus dipaksain. Kayak kita maksain anak, bagi yang udah punya tetap ada catatan, maksain anak kita buat makan sayur. Kan dipaksain banget tuh, sampai sayur dibikin ada gambar boneka, sayur jadi bintang, jadi apa, jadi hewan gitu. Kenapa? Biar dia mau makan sayur. Dan kita juga maksain diri untuk memberi real food hati dengan zikir, dengan tilawah dan seterusnya. Ini akan buat hati kita kuat. Dan kalau hati kita kuat, begitu ada sedikit badai atau angin-anginan dalam hidup, gak gampang masuk angin hatinya Teh. Kalau saya nambahin sedikit tips, sebelum teman-teman datang melamar, banyak-banyak zikir kepada Allah. Karena kalau ditolak akan kuat menerima kenyataan. Jangan melamar dalam keadaan hati lagi lalai. Itu ditolak benar-benar pulangnya itu gak ke rumah. Paling mending ke rumah sakit. Paling mending. Kalau pulangnya innalillah kan kasihan ya. Nah makanya sebelum ditolak mending zikrullah. Begitu calon mertua mau ngomong kita langsung astagfirullah la ilaha illallah ilaha illallah ilaha. Pas dia bilang maaf biarkan si mbaknya menyelesaikan sekolah dulu. Innalillah astagfirullah innalillah astagfirullah. Kuatin aja zikir karena makin kita hatinya kuat, kuat menerima kenyataan yang kadang-kadang memang gak menyenangkan. Kalau udah terlanjur kenyataannya gak sesuai harapan kita, ya udah kuatin lagi dengan zikir lagi terus saja. Jadi larilah kepada Allah wa anibu fafirru ilallah. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan memang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah. Mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita. Pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarni, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada tiga teman saya. Yang satu anak Batam, namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta, model, namanya Agi. Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini tiga-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu, kalau yang Agi baru dua minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan ditaklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2 meter setengah. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya gak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh kenapa ya saya pengen pulang kampung, kenapa ya kayak Imam Ahmad bin Hanbal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk, gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi gak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih sambil ditaruh dengan apa papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang ngeliat dari jauh nih kayak kenal nih, siapa ya, kayak pernah lihat tapi biasanya kan penampilannya beda nih, udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah. Pas sudah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan langsung, bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia salawat, dia doa. Gak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah, Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, gak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live apa live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustaz hadiah gelang batu untuk Ustaz, alhamdulillah, ya udah saya pakai. Intinya adalah, coba, cuma seminggu doang tuh, dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa gak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya gak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jauhit imanat tu jauhit kiraatat, kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jauhit, makin jawat, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi gak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jauhit, imannya udah mantep, udah yakin gitu, dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya, gak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya gak mencari saya, dah saya mah mencari. Teh Hanin gak mencari saya sama sekali, kita gak kenal, dia gak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa, namanya ikhtiar gitu kan, udah dengar kan ceritanya. Nah gitu deh pokoknya. Yang jelas gak usah berharap kepada Allah, tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, "Mas, sering sholat di masjid itu?" kata dia. "Lumayan," saya bilang. "Ya, itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda." "Ya, alhamdulillah," saya bilang. Terus dia bilang lagi, "Ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya?" Saya bilang, "Muzamil." "Oh ya, Muzamil. Oh ya, kenal sama dia?" "Ya, lumayan," saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. "Mas suka ikut taklim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. Dia gak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, "Apa tadi ada kegiatan apa?" "Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman." "Teman-teman DKM maksudnya?" "Iya." "Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya?" kata dia. "Iya," kata saya. Mulai curiga kan dia. "Asar juga?" "Iya." "Oh, mas namanya siapa?" "Hanan." "Hah, Hanan yang..."